Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa secara live interaktif Pengobatan Nabawi hadir kembali menjumpai Anda semuanya dalam acara Ruqyah Zikir dan Tausiah bersama Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga. Dan seperti biasanya kami selalu mengundang partisipasi Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478 untuk dapat berkonsultasi langsung mengenai masalah kesehatan dengan passwordnya jangan lupa berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Masih dalam suasana bulan suci Ramadan 1431 Hijriah bersama saya Putra Basanen, Mbak Astri Ivo dan juga Mbak Eksanti telah hadir di sini. Dan hari ini semuanya semangat sekali Mbak Astri, Mbak Eksa. Pastinya karena kita tengah memasuki bulan yang penuh berkah dan amin. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVR rahimakumullah, senang sekali dalam bulan yang penuh berkah ini kami menjumpai Anda dalam Pengobatan Nabawi bersama Ustaz Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga. Bagaimana puasa Anda? Semoga semua sehat walafiat dan ibadahnya lancar. Amin. Di sini kita bisa berzikir, ruqyah dan mendengarkan tausiah dan juga berangkat haji dan umrah bersama sahabat Karima Wisata. Karena sahabat Karima Wisata bukan saja harganya bersahabat, tapi kami sangat ingin membantu mempermudah perjalanan ke tanah suci. Amin. Dan sudah hadir bersama kita Ustaz Cilik Guntur Bumi, Ustaz Nana, Mbak Eksanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah selesai salam Ustaz ya. Sambil menunggu lagi imsak kan ya, sambil menunggu azan maghrib. Sambil menunggu imsak, sambil menunggu Ustaz Aswan yang juga siaran di salah satu televisi. Dan nanti akan kemari menyumpai pemirsa TVRI di mana pun Anda berada dan juga ibu-ibu dari pengajian Al-Marzukiyah. Assalamualaikum Ibu. Udah selesai sahurnya ya. Amin, amin. Pantesan semangat ya Putri ya. Harus semangat Mbak Eksa, karena selain kita akan nanti mendengarkan tausiah juga Mbak Eksa, kita juga akan mendapatkan beberapa ramuan kecil ya Ustaz Cilik ya, dari ramuan-ramuan herbal tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan di rumah gitu. Dan juga besok kita akan masuki hari yang spesial juga buat bangsa Indonesia ini. Oh iya, subhanallah ya, hari kemerdekaan, Nah ini kita sebenarnya sama Ustaz Cilik nih, apa sih apa hubungannya atau bagaimana kita memanfaatkan momentum kemerdekaan ini dengan berzikir Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara Republik Indonesia alhamdulillah sudah 65 tahun merdeka. Ya, besok tuh hari Senin, hari Selasa memperingati kelahiran yang sudah diproklamasikan negara kita ini merdeka. Kita wajib bersyukur alhamdulillah saat ini kita bisa makan. Ya, mungkin pada zaman penjajahan belum kita bisa makan. Bahkan makan pakai nasi tiwul kali ya. Atau mungkin pakai ketela. Bagaimana membuktikan kita syukur ini kepada Allah dan supaya negara kita ini selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah, takwa kepada Allah. Ya, dengan cara zikir kebanyakan banyak berzikir, karena zikir berjamaah itu sangat sekali mustajab doanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya, berjamaah tuh insyaallah yang selalu setiap Kamis yang datang di Padepokan kita selalu berzikir, kita doakan mudah-mudahan negara selalu subur. Amin. Negaranya selalu tentram. Amin. Pimpinannya amanah. Amin. Mudah-mudahan selalu berkah negara kita. Amin. Ya, kepada Allah berjamaah wa ghafurur rahim. Amin insyaallah. Ghafur ghafur benar. Namun tetangga mau menambahkan Ustaz, mengisi kemerdekaan kita kan orang-orang yang insya Allah ingin sekali mencapai derajat mutakin ya Ustaz ya. Bagaimana kita mengisi? Mungkin sebelum dijawab oleh Ustaz Nana, kita juga sudah memasuki waktu imsak Mbak Astri untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Mungkin untuk yang masih minum-minum bisa segera diselesaikan karena sekarang kita sudah memasuki waktu imsak. Dan mungkin Ustaz Nana bisa dilanjutkan. Silahkan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan cara mengisinya dengan sebaik-baiknya. Ketakwaan kepada Allah itu dengan cara pandai kita bersyukur, artinya dengan beribadah, dengan berzikir yang tadi sampaikan, dan menciptakan jiwa yang sehat, yang kuat, itulah merupakan tujuan dari kemerdekaan kita. Jadi Padepokan Seterah Mi mengajak jamaah, mengajak umat untuk sehat dan selalu kuat dan selalu zikir kepada Jadi Allah. Jadi tentu saja zikir ini ada hubungannya dengan kesehatan dan kebugaran ya. Iya, betul. Sangat. Karena biasanya kalau zikir sesuai dengan penemuan dan penelitian dari Profesor Soleh yang ada di Semarang ya, di perguruan Universitas Diponegoro ya, bahwa orang yang berzikir hormon yang ditingkatkan itu bisa membuat kita tentram. Nah, ini penemuan dokter, subhanallah, profesor. Jadi orang yang berzikir sama tidak itu lebih tentram, lebih tidak tegang ketimbang orang yang tidak berzikir. Nah, berarti dari Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatil mu'minin. Sebagai penyembuh juga, ya kan? Zikir juga bisa penentram. Dengan zikir kepada kita kepada Allah, hati kita akan tentram. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita ketentram. Profesor sudah membuktikan, profesor mah telat. Orang Al-Qur'an sebelum jadi ada orang profesor. Jadi kita kan membaca ayat yang kauliyah dalam surat Al-A'raf tadi, dengan berzikir hati menjadi tenang. Hati kita akan tenang. Tapi kita juga bisa membaca ayat yang kauniyah yang tadi bisa disampaikan ya, oleh betul. Profesor. Dan mungkin juga sudah bisa di apa namanya diwujudkan oleh ibu-ibu yang ada di sini yang sering berzikir bersama kami di sini dan juga para jamaah yang ada di rumah gitu ya, Mbak Astri. Dan juga mungkin Mbak Eksa bisa menambahkan nih, mungkin seputar zikir kalau sering berzikir bagaimana sih rasanya Mbak Eksa? Nah, ini gimana nih kita langsung tanya sama Mbak Eksa nih. Biasa kalau selalu berzikir cahaya mukanya. Subhanallah. Tawa lilin ke sana. Subhanallah. Cahayanya terpancar juga kepada. Amin. Di mana nih Mbak Eksa? Ya, memang terasa kalau memang kita sering berzikir itu hati kita menjadi tenang dan juga insyaallah kalau memang kita rajin insyaallah ya terhindar dari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Betul, betul sekali. Yang Ustaz sampaikan kalau rukiah itu kan juga dibacakan ada doa, zikirnya. Ada zikirnya kan. Zikir. Jadi orang sebelum sebelum dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an biasa diajak zikir istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Suruh ingat dosa-dosa kita kepada Allah. Diredam dulu nih kesombongannya, diletakin dulu. Ya jabatannya letakin dulu, urusan dunia letakin dulu, kita harap kepada Allah. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan makbulan wa wasirli rizqan toiban fatub alaya taubatan nasuha fatub alaya taubatan nasuha bersama astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya. Diajak zikir dulu sebelum diruqyah, nenteramin batin dulu. Ternyata orang yang mau marah dengan dipandu dengan istighfar, alhamdulillahnya 99% redem emosinya. Ini sudah terbukti. Jadi orang kalau mau buruk sangka kepada orang lain, yuk istighfar dulu, benar nggak sih? Tabayun dulu, ya kan? Jangan sampai menfitnah orang terlebih dahulu. Dikhawatirkan doa orang teraniaya yang difitnah mustajab loh, hati-hati. Kalau dia tidak melakukan yang Anda tuduhkan, bahasanya begitu. Sakit nggak kunjung sembuh pun, yang saat ini mungkin dalam puasa ya, puasa kita sakit, diperbanyak istighfar, ruqyah, ya kan, silahkan, nggak usah nungguin lebaran. Kalau nungguin lebaran sudah tamat lagi nanti ya, orang sakit ntar dulu Pak Ustadz, sakitnya nungguin lebaran gitu kan. Nggak ada sakit ya buruan disembuhin. Rasulullah pun pernah sakit ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah sakit. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah pernah kena sakit panas. Ya. Bisa dilihat di kitab bab ruqyah. Ya. Ini seolah yang dinyatakan dari Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa apabila orang itu panas, ibaratnya pohon kering, rontok daunnya. ibaratnya dosanya dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sakit panas. Amin. Yang nanti malah sakit satu kebun binatang disebut. Jangan banyak istighfar. Berarti orang sakit ini teguran dari Allah agar kita sholatnya benar, banyak sedekah apalagi di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Amin. Insyaallah. Jadi untuk yang Ustaz ya, kesempatan emas. Jadi kalau orang kronis jangan tambah zikirnya. Jangan mau. Iya kan? Karena biasanya orang mau bersedekah itu minal jinnati wanas, bisikan jin dan manusia. Ada tetangganya sedekah banyak, bisikin ini gak usah sedekah banyak-banyak, takutnya jatuh miskin. Ini setan. Siapa yang setan? Yang ngajakin tetangga sebelah kalau usah ngajakin. Ya bisikin tuh seperti itu. Harusnya banyak istighfar. Bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahaladzim. Sedekah langsung. Ya, jadi jangan ditunda-tunda gitu. Jangan ditunda-tunda, ya. Sholat pun sama. Iya, berarti kalau saya yang sakit jangan ditunda-tunda untuk segera datang kepada pengasuh silaturahmi pemirsa, karena untuk bulan Ramadan ini bukannya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam ada dua metode pengobatan, ada yang pribadi, ada yang massal. Untuk yang pribadi bukannya setiap hari, kemudian ada biaya plus infak pengganti ramuan herbal asli buatan Indonesia dan Arab, kemudian ditangani oleh tim khusus ruqyah. Kemudian yang perlu diketahui ada paketan herbalnya mulai dari harga 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta sampai dengan 5 juta. Dan untuk yang massal hari apa nih Mbak Aci? Hanya hari Kamis. Pada pekan silaturahmi ini bukan hanya pada waktu Ramadan saja, tapi kita memang setiap tahun, setiap bulan itu setiap hari Kamis ada massal gratis. Untuk hari Kamis gratis ramuan, gratis juga sembako insya Allah. Ya, gratis diajarkan pengobatan ala Nabi setelah Badaisya, setelah Isya. Dan gratis semua, jadi memang ada subsidi silang. Jadi pada bekas silaturahmi juga memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang berkelapangan untuk membantu saudara-saudaranya yang dalam kesempitan. Jadi saya perlu perjelas. Jadi paketan herbal yang disiapkan itu bukan untuk dipadepokan. Jadi diolah kembali untuk disubsidi silangkan kepada anak yatim piatu, fakir miskin, orang duafa. Alhamdulillahnya dari timnya, dari kita ini sudah alhamdulillah memiliki pekerjaan masing-masing yang tidak mengandalkan dari pasien-pasien tersebut. Jadi kita doakan mudah-mudahan pasien pribadi tersebut rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Penyakitnya sembuh. Amin. Berkah. Amin. Amin. Insyaallah. Seperti itu, Mbak. Ya. Menyambung yang tadi Ustaz yang mengenai ruqyah. Betulnya kalau bulan ini kan bulan puasa nih. Kalau ruqyah yang sebetulnya diperbolehkan di bulan puasa seperti apa dan bekamnya itu? Bekamnya. Ya, bekam semacam seperti ini nih, bisa dilihat ini namanya Mas Eko Kempling. Ya, karena kepalanya kempling itu kan. Mudah-mudahan istrinya di rumah nonton. Amin. Nah, barusan punya anak ini, Bapak Eko namanya sekarang. Nah, masuk TV sekarang. Ya, ini di syuting namanya Mas Eko dengan bekam kering. Tidak diambil darahnya biar enggak lemes. Ya. Jadi di padepokan silaturahmi tetap ini sunah Rasulullah. Jadi kita kenapa Bang Roma dakwahnya memakai lagu religinya, Mas Opik pun sama, ada berdakwah dengan dikir. Kami berdakwah dengan cara pengobatan ala Nabi, ya seperti ini, sebatas ini. Kalau yang parah-parah, kerjasama dengan medis, ya. Kalau sekiranya bisa ditangani pada pekan silaturahmi dengan ruqyah syariah, kita ruqyah. Ya, jadi kita dengan cara metode seperti ini, insya Allah mudah-mudahan berkah. Nanti akan ada bintang tamu yang insya Allah itu sebagai contoh bahwa kanker kaki ya, sampai sebesar kaki. Ya nanti kita akan tanya-tanya juga ya Ustadz ya. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan kita harus dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jangan kemana-mana. Allahu Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ruqyah Zikir dan Tausiah. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kita masih terus menantikan partisipasi Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478 bagi Anda yang ingin segera berkonsultasi mengenai masalah kesehatan. Dengan passwordnya jangan lupa berzikir untuk ketentraman, alhamdulillah. Namun sebelum kita akan menerima telepon dari Anda untuk berbincang-bincang, kita akan saksikan terlebih dahulu mengenai padepokan silaturahmi dengan kegiatan-kegiatannya dan juga sahabat Karimah Wisata seperti berikut ini, silahkan. Bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenteram. Hati kita akan sejuk. Ingat sesuatu, kita ini hidup di dunia hanya sementara, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang baru saja kita ikuti tadi itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Allahu kita mengingat dosa-dosa kita yang saat ini mengalami tekanan-tekanan, yang hanya mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan-kemudahan. Sakit malaria sama DB, baru pulang kemarin dari Kamis. Ya mungkin lantaran ini mungkin sembuh lah. Ya. Amin. Amin. Bapak tadi setelah ikut rukyah pada malam hari ini, sekarang keadaan Bapak gimana ini? Ya, dan agak lumayan ya. Ya. Ya gimana permasalahannya apa? Bapak gak mau sholat. Sering gak mau sholat gitu ya. Oke, tadi apa yang dirasakan pas ikut rukyah adik? Rasanya seperti apa tadi? Tenang. Gimana? Kalau sekarang yang dirasain apa? Sudah lega atau gimana? Udah lega. Gimana Pak rasanya kakinya sekarang Pak? Sekarang gak bisa untuk berjalan. Agak ringan kan. Bisa untuk melangkah. Gak bisa. Alhamdulillah. Awalnya seperti apa Pak? Awalnya saya berat untuk melangkah. Oke, ini benar-benar sudah terasa ringan ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Alamin. Baik, dilanjutkan lagi Ustadz ya. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon ampun segala dosa kami ya Allah. Mungkin kami pernah berbuat khilaf ya Allah. Mungkin kami pernah berbuat khilaf kepada kedua orang tua kami, kepada saudara kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Sholat itu apa? Silatul hati ila Rabbi. Hubungan seorang manusia kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah. Hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita merebut kemenangan. Langsung kepala kita pakai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu keluhan insomnia ya, jadi memang susah sekali tidur. Tapi alhamdulillah tadi pas setelah zikir dan during zikir merasa nyaman, dan sekarang pas mana zikir itu mana jauh lebih nyaman dan tentram rasanya. Zikir itu memberikan ketenangan dan kedamaian. Ala inna bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan hati adalah raja dalam kehidupan manusia. Kalau luas hati, luas hidup ini. Kalau sempit hati, sempit hidup ini. Sementara Quran memberikan terapi dengan berzikir, hati itu menjadi tenang. Saya berharap jamaah zikir dan taklim yang diprakarsai Ananda Al-Ustaz Cilik Guntur Bumi kiranya bisa membawa maslahat yang besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita. Zikir sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan sistem imun kita, karena ternyata terbukti dengan penelitian yang sudah ada, yaitu dengan penelitiannya Prof. Soleh yang meneliti pada saat orang berzikir di waktu tahajud, itu hormon-hormon kortisolnya normal sehingga tidak mendepresi sistem imun, sehingga sistem imunnya bisa berjalan lebih baik daripada orang yang tidak berzikir atau tidak bertahajud. Apa yang ditayangkan dalam acara yang baru saja kita ikuti tadi itu sudah sesuai dengan syariat Islam, dan itu adalah bagian dari tata cara pengobatan yang dilakukan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengobatan yang dilakukan Ustadz Cilik atau disingkat Ucil itu yang saya saksikan tidak ada unsur-unsur magis, mistik atau melalui pertolongan jin. Karena di sini langsung jamaah atau orang yang mengajukan keluhan penyakit diajak berzikir, diajak istighfar, langsung memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbana Raya. Astaghfirullah Ila Haqqa. Bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenteram, hati kita akan sejuk. Ingat, sesuatu kita ini hidup di dunia hanya sementara, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang baru saja kita ikuti tadi itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Allahu Kemerdekaan adalah kebebasan. Kemerdekaan adalah keikhlasan. Kemerdekaan adalah kepedulian. Kemerdekaan adalah kemakmuran. Kemerdekaan adalah saling menyayangi dan saling mengasihi. Dirgahayu negeriku, dirgahayu bangsaku, dirgahayu Republik Indonesia. Plus peserta lomba produksi acara televisi 48 tahun TVRI yang berhasil masuk nominasi kategori features masing-masing. 1. Ketika mini prosesin mengurung mangsa, produksi TVRI stasiun Kalimantan Timur. 2. Prestasi dalam keterbatasan, produksi TVRI stasiun Jawa Timur. 3. Mbah Karto yang bersahaja, produksi Sri Widati Yogyakarta. 4. Hutan Air Bagiastra, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. 5. Pertanian Terpadu Tanpa Hasil Sisa, produksi TVRI Stasiun Sumatera Utara. 6. Ikhlas, produksi TVRI Stasiun Jawa Barat. 7. Cacat Bukan Berarti Penderitaan, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Utara. 8. Layang-layang, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. 9. Matahari, Jejak Langkah Mang Aceng, produksi Orange Production, Universitas Esa Unggul Jakarta. 10. Inspirator, produksi TVRI Stasiun Bali. 11. Sang Penjaga Mertus, produksi TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. 12. Memperjuangkan nyawa di tengah terbatasan, produksi LSPR TV, Stikom Drunden School of Public Relations. 13. Menggapai harapan dalam keterbatasan, produksi TVRI Stasiun DKI Jakarta. 14. Bongkar Gelombang, produksi TVRI Stasiun Papua. Untuk mengetahui para pemenang yang lolos seleksi nominasi, nantikan pengumumannya melalui website www.tvri.co.id. Dari kategori liputan khusus atau feature ini yang menarik adalah suatu kemampuan teknis yang sangat bagus. Di rata-rata secara teknis itu bagus, dan yang juga menarik karena diberi tema tentang sehari bersama nelayan dan petani, itu tema-tema itu bisa mengupas dengan bagus masalah-masalah yang menyangkut hidup hajat orang tua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Rukiah Zikir dan Tausiah bersama Ustadz Haji Cilikun Terbumi dan tim Pemburu Surga. Dan kami terus nantikan partisipasi Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Bagi Anda yang ingin segera berkonsultasi mengenai masalah kesehatan dengan passwordnya, jangan lupa berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pula telah hadir Ustadz Aswan Faisal, Ustadz Adi yang telah bergabung bersama kami di sini. Karena baru saja dari Jak TV ya, mengajak pemirsa juga untuk berzikir dan bertausiah. Amin insyaallah. Dan mungkin sembari kita menunggu telepon, kita langsung tanya-tanya dulu. Oh, sudah ada telepon masuk nih sepertinya. Silakan, mungkin Mbak Iksa bisa terima nih, silakan. Mic-nya, Mbak. Jangan lupa. Silakan, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Pak? Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Dengan Bapak siapa ini? Waalaikumsalam. Ini dari Arab Saudi. Oh, Allah. Oke, langsung Pak, silakan. Iya, ini separuh kepala ini sebelah kiri terasa sakit gitu. Oke. Rasanya panas, kalau ini pagi, seperti ketusuk. Belum puasa. Rasanya panas seperti ketusuk-tusuk atau semacam kesayat-sayat, Pak? Enggak, kayak cokot-cokot gitu. Cokot-cokot apa ya? Ya kayak nyut-nyutan. Oh ya, wes. Oke, okay. Yakin kepada Allah? Yakin. Sudah dipersiapkan air satu gelas, Bapak? Sudah. Mudah-mudahan para kiai, para guru, para habaib, para jamaah mendoakan Bapak cepat diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina mal Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita istighfar bersama. Astaghfirullah Rabbal Maraya. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah ya Rabbi. Astaghfirullah Rabbal Maraya. Bapak, iya. Baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya, terus diminum airnya satu teguk, Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, Pak. Ambil sedikit airnya, usapkan di mukanya sama di leher belakang, Pak. Sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, dikeluarkan suaranya. Sudah, Pak? Astagfirullahaladzim. Sudah. Juga gerakan kanan kiri semacam seperti ini, Pak. Oke, cukup, sudah? Iya. Tarik nafas, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih semangat lagi, satu kali lagi, Pak. Allahu Akbar. Satu kali lagi, lebih semangat lagi, Pak. Allahu Akbar. Cukup, diminum airnya satu teguk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, setelah tadi baca doa bersama, baca Al-Fatihah bersama, istighfar bersama, terus diminum dengan air, diusap di tempat yang sakit tadi, yang mungkin cekot-cekot tadi, sekarang rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, agak mending. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, benar dari Saudi Arabia? Iya, dari Arab Saudi. Sebutin alamatnya, Pak. Di Abha, Saudi Arabia. Mana? Abha. Fatha. Abha. Abha. Oke. Bapak TKI di sana atau sudah berapa lama di sana, Pak? Iya, TKI. Sudah berapa lama, Pak, di Saudi? Ya, alhamdulillah sekitar 17 jalan. 17 tahun? Iya. Subhanallah. Gambarnya TVRI Nasional di Saudi Arabia jelas enggak, Pak? Ya, alhamdulillah jelas, sama suaranya tidak terang. Alhamdulillah. Bapak sering nonton tayangan ini, Pak, di Saudi Arabia? Iya, tiap hari Senin pagi. Alhamdulillah. Kalau di Saudi itu hari Minggu jam 1. Oh, kalau di sana ya? Iya. Oke, Bapak benar nih, saya mau minta keterangan Bapak ini. Tayangan ini bermanfaat gak sih untuk orang TKI yang ada di Saudi Arabia? Ya, alhamdulillah banyak manfaatnya. Untuk saudara-saudara kita minta bantuan sama Ustadz diri ini. Oke. Mohon doanya kepada Allah, Bapak ya, yang bisa menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala, bukan cilik guntur bumi, Bapak ya. Insyaallah. Salat lima waktunya jangan sampai ditinggal, ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu fakir miskin dan orang duafa. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk luar Indonesia pun bermanfaat untuk yang luar. Salam buat siapa di sana yang menguasai? Raja Fat. Alhamdulillah. Salam buat Raja Abdullah, Pak ya, di sana ya, Pak ya. Iya, insyaallah. Ya, kalau ketemu ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali aja kita di sono nanti disuguhin sama Pak Raja Abdullah juga, Pak Abdullah. Ya. Mungkin insyaallah nanti kita bisa bareng-bareng sana ya. Bareng-bareng aja langsung di habis ini ditelepon tuh. Itu yang ikut jamaah di sana termasuk kameramennya termasuk kontrol gratis berangkat ke Dubai. Siapa tahu kan? Oh, jadi Raja Abdullahnya nonton. Saudara-saudara kita yang di Saudi belum nggak bisa kan kepada Persatu Rahim, kita bisa lewat TVRI ini membantu mereka insyaallah. Ini yang makanya saya meluruskan, yang kita bukan mentransfer dari televisi ke rumah, tetapi kita membuktikan ayat suci Al-Qur'an bisa nggak sih untuk penyembuhan. Indonesia ke Saudi Arabia itu kurang lebihnya 8.000 km. Kok bisa sampai? Dipendekkan sama Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah, berkat amin. Ridho semuanya, amin. Ya, iya. Kali aja Raja Abdullahnya nonton gratis umrohnya, amin. Amin, insyaallah. Udah pada ketawa-ketawa tuh kameramennya. Baik, dan kita masih terus nantikan ya Ustadz partisipasi ya, yang lainnya para jemaah yang ada di rumah. Sembari kita menunggu telepon, apakah sudah ada yang masuk teleponnya? Sepertinya masih terus disaring. Kita juga di sini ada salah satu pasien dari Ustadz Haji Cilik Guntur Bumi, Ibu Lia, betul Ibu? Iya. Ya, assalamualaikum. Ya, baik. Ibu, mungkin boleh ceritakan kepada kami di sini apa yang Ibu rasakan atau sakit apa nih, Bu? Saya sudah ini apa sakit saya 8 bulan ini penyakitnya jadi ya, apa ada seperti kayak tumor gini ya. Tapi setelah mengikuti rukiah di Padepokan itu, baru 3 kali aja rasa sakitnya udah hilang gitu. Saya bisa tidur. Alhamdulillah. Bisa tidur nyenyak. Biasanya saya sakit aduh udah enggak tertahan kan. Sudah berapa kali datang terapi, Ibu? Saya kira-kira sudah 14 atau 15 kali. 15 kali. Terus apa yang dirasakan atau ada perubahan seperti apa? Ya beginilah, tadinya kan gede sekali atau bagaimana? Ya besarnya seperti ini tetap. Mungkin kamera bisa diambil gambarnya saat ini. Jadi kita ambil Ibu, siapa nama Ibu? Ibu Lia. Ibu Lia. Ibu Lia, maaf saking juga banyak pasien ya. Mungkin bisa difokuskan ke kanker, yaitu Ibu Lia ini kanker kaki yang sebesar gula ya, Bu ya. Tapi nanti lanjut ada penelpon dulu kali ya. Boleh. Silakan Mbak Cik. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam ya. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Saya Burunyati dari Malang. Dari Malang, passwordnya ibu? Berpikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz ibu. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bu. Ya, saya sakit kaki, pak. Sudah ya. Hampir 2 tahun. Ya. Sudah ini baru operasi sudah 5 bulanan. Sakit kaki apa? Kakinya kenapa, Bu? Katanya itu kata dokter itu pengapuran gitu. Pengapuran ya, ada tumbuh ya, tulang ya, Bu ya. Solusinya oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ibu saat ini detik ini rasa sakit yang mana? Kaki kanan atau kiri? Sebelah kanan pada pangkal paha terutama. Dekat paha ya, rasanya panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau semacam kesayat-sayat. Iya, kadang-kadang itu panas, kemudian dibuat selama itu nyeri sekali. Seperti ketusuk-tusuk seperti itu ya? Iya, iya. Oke, saat ini yang dirasakan apa Bu? Ya itu, kalau dibuat melangkah delama itu gak kuat, anak Ustaz. Apa itu delama? Ya, sakit, seperti ada linunya gitu. Oke. Oke Bu, kita berusaha ya Bu ya, karena pengapuran ya. Itu memang ada tumbuhnya daging karena memang kapuk apa namanya kurangnya kalsium pada waktu itu ya. Kita bersama-sama doa, mudah-mudahan sakitnya Ibu didengarkan para alim ulama, para ustadz, para kiai mendoakan Ibu diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, sudah dipersiapkan air 1 gelas Bu. Ya sudah. Oke, langsung dengan Ustadz Ati Bu, jauh-jauh dari Magelang, silakan ya. Ustadz Ati di daerah Klaten. Ya. Ustadz ATK ini Bu. Ya. Siapkan air putih 1 gelas Bu ya. Ya. Bersama-sama kita baca Al-Fatihah sambil suara dikeluarkan Ibu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أستغفر الله رب البرايا يا الله يا ربي berikanlah kesembuhan dalam tubuh kami ya Allah yang saat ini sakit ya Allah, berikanlah kesembuhan dalam tubuh kami ya Allah, angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami, mungkin sakit kami ini bukan lemahkan kami banyak dosa ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Astagfirullah. Coba sekarang diambil airnya, usap-usapkan pada bagian kaki yang sakit tadi sambil baca takbir sebanyak-banyak ibu. Keluarkan suaranya ibu. Allah akbar. Allah akbar. Sudah ibu. Coba sekarang jalan di tempat sambil baca takbir Allah akbar. Pelan-pelan. Jalan pelan-pelan ibu. Pelan-pelan bu. Contoh Ustaz Nana yang berdiri Pak. Silakan ini contoh Bu. Contoh Bu ya, yang di TV ini Bu ya, geraknya semacam seperti ini ya. Jangan dipanfaat tapi pelan-pelan saja Bu ya. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah, sudah diminum airnya. Maaf Bu. Ibu puasa ya Bu ya? Puasa ya. Puasa sudah. Ambil sedikit airnya, usapkan di leher sama di tempat yang sakit tadi lagi sambil dipicet-picet kecil-kecil. Iya. Ustaz contoh sudah tahan. Alhamdulillah. Ya. Belum selesai Ustaz Man. Alhamdulillah. Halo Ibu. Iya, halo. Alhamdulillah. Rasanya sekarang setelah baca doa istighfar diusap dengan air tempatnya, kita doa bersama, rasanya sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ringan Ustaz. Alhamdulillah. Saya akan memberikan petunjuk semua yang saat ini puasa termasuk ibu, jangan ditutup dulu ya Bu ya. Iya ya. Ini ada jahe yang mungkin pengapuran, sakit pegelinu saat ini lagi puasa ya. Ini bisa dibakar setengah matang, ditumbuk halus, bacakan rukyah atau bacakan ayat suci Al-Qur'an sendiri yaitu Al-Fatihah 21 kali. Terus ditempelkan mungkin yang pinggal pegel, tempelkan di pinggang ya. Tempat yang tadi delamaan, bahasanya orang Jawa itu apa tuh? Telapak ya Bu, delamaan itu telapak ya? Iya, telapak kaki. Ya, telapak kaki diusap-usapkan di delamaannya. Ya Bu ya, sambil mohon doa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin. Amin. Salatnya jangan sampai ditinggal, bulan suci Ramadan ini banyak menyantuni anak yatim. Amin. Amin. Ya. Ibu benar dari Malang? Iya. Malang ya Bu ya?

pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami informasikan bagi Anda ingin segera datang kepada Padepokan Silaturahmi, bukannya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Ada yang pribadi, ada yang massal. Untuk yang massal khusus hari Kamis saja, ba'da maghrib, gratis ramuan, gratis sembako, gratis diajarkan pengobatan ala Nabi, ba'da Isa. Kemudian yang pribadi gimana nih Mbak Aci? Nah, langsung ke Padepokan Silaturahmi, jam 8 pagi sampai jam 12 malam setiap hari. Tapi ada biaya plus infak pengganti ramuan herbal asli. Nah, paket herbalnya ada yang 100 ribu, ada yang 800 ribu, 1 juta sampai 2 juta. Karena kami pada Padepokan Silaturahmi mengadakan subsidi silang. Iya, betul. Mungkin kita langsung tanya-tanya ke Ustadz Aswan seputar Ibu Lia tadi ya. Yang apa, sakit kanker kaki. Nah, gimana nih Ustadz? Kalau dilihat dari sisi agama seperti apa dengan pengobatan ala Nabi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang pertama, kalau saya melihat secara pribadi, apa yang dialami Ibu Lia adalah sesuatu yang Allah timpakan, dan belum tentu kita bisa bersabar seperti beliau. Belum tentu kita bisa bertawakal seperti beliau. Pasti ada hal-hal yang beliau rasa sedih dari penderitaan ini. Namun saya melihat beliau itu punya kesabaran, punya keteguhan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senang kepada orang-orang yang bertawakal, senang kepada orang yang bersabar. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan sesuatu kepada hambanya, tidak lain dan tidak bukan untuk menaikkan derajatnya. Amin. Untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Amin. Mungkin ada di antara kita, ya, mungkin ada di antara kita, dari amal perbuatan kita yang kita lakukan, yang kita persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, belum bisa mengangkat derajat kita. Makanya Allah sering dan bahkan menimpakan beberapa kali kepada hamba-hambanya, yaitu penyakit yang mendera badannya. Apakah dia mau bersabar atau tidak? Kalau dia tidak bersabar, maka dia telah rugi dua kali. Yang pertama, ia telah mengalami kerugian ditimpa satu penyakit. Yang kedua, ia tidak bersabar. As-sabru 'inda sadamatil ula. Sungguh sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Namun selain Ibu Lia yang diuji kesabarannya, Allah juga menguji kesabaran keluarganya, menguji kesabaran orang-orang di sekelilingnya, menguji ketabahan dan keteguhan mereka. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, apabila kita senantiasa terus bertawakal kepada Allah, berpasrah dan juga berdoa. Tapi ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya menjelaskan bahwa ada doa yang tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika seorang hendak berbuka puasa. Maka saat itu mintalah kepada Allah apa hajat dan keinginan kita. Kemudian ketika kita minum air zam-zam, niat untuk kesembuhan, menghadap kiblat. Langsung menghadap kiblat, biarpun kita ada di Indonesia, hadap kiblat. Kemudian niatkan apa yang kita inginkan. Untuk itu, ini menjadi cermin terbaik buat kita semua, pemirsa dan kita yang hadir tempat ini, betapa besar ujian Allah berikan kepada Ibu Lia. Nah, alhamdulillah Ibu Lia tidak berputus asa, terus berobat dan berjuang ya. Mulai asmi rauhillah. Iya. Mungkin bisa diambil gambar, Ibu bisa mempraktekkan jalan, silakan setelah baca doa tadi, silakan. Iya. Gimana, ada perubahan setelah 14 atau 15 kali terapi gitu ya Mbak Aci ya? Bismillah, dibantu Mbak yang itu yang ngantar boleh. Oh, sudah bisa, alhamdulillah. Pelan-pelan Bu. Diambil gambar kaki. Subhanallah. Balik Bu, sini Bu. Sini Bu. Sini Bu. Nah, sini. Ya. Sudah bisa. Subhanallah. Jadi mungkin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diharap sabar, karena sabar kunci utama, karena Allah suka dengan orang yang sabar dicoba sesuatu. Yakinlah kepada Allah, Allah memberikan cobaan kepada hambanya tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hambanya. Mungkin ada yang kanker tangan semacam seperti ini, kanker leher semacam seperti ini. Jangan berkecil hati. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan obatnya. Mudah-mudahan dengan sarana rukyah, dengan sarana bekam, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesembuhan. Mungkin kita bisa sedikit, yang biasa tidak turun tangga, saya turun. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan diberikan kesempatan. Saya mohon keikhlasan hatinya untuk Ibu Lia dibacakan doa. Ya. para kiai, para habaib, para guru, para jamaah bisa membantu doa supaya Ibu Lia ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan saat ini yang saat ini saya di sampingnya Ibu Lia, yang mungkin bisa dilihat kakinya sampai sebesar ini. Ya, mungkin bisa diambil gambar kakinya sampai sebesar bola. Jangan berkecil hati, Ibu Lia pun memiliki semangat ya, Bu. Iya, pasti Allah masih pasti bantu. Nah, karena yakin Allah akan membantu. Tuh, kunci utama. Jadi ada jamaah saat ini siaran langsung seluruh Indonesia, bahkan di dunia, di Saudi Arabia. Ibu kakinya saat ini bisa diambil gambarnya saat ini. Sudah diambil gambarnya tuh. Sebesar ini kakinya. Ya, sebesar kakinya gajah atau mungkin sebesar bola. Ini pun masih memiliki semangat untuk hidup, semangat doa, semangat berjuang. Sakit yang masih kerja. Kerja di mana, Bu? Kerjanya di tempat landscape. Apa itu? Pertamanan. Oh, itu. Masih kerja juga. Kanker yang sebesar sampai sebesar kaki gajah ini pun Ibu masih bekerja. Jadi yang memiliki sakit yang lebih rendah, jangan berkecil hati. Ya, ada yang lebih parah, memiliki semangat. Doa yuk kita bersama-sama, mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah. Para kiai, para guru, para habaib, para syekh yang saat ini menonton, tolong mohon doanya, keikhlasan hatinya, keridoannya. Mudah-mudahan Ibu Lia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Di bulan suci Ramadan ini ya Allah, kami mohon kepadamu kemurahan hatimu ya Allah. Berikanlah kesembuhan bagi ibu ini ya Allah, yang saat ini menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ya Allah, yang saat ini saudara-saudara kami sakit dan kunjung sembuh ya Allah. Berikanlah kesembuhan mereka ya Allah. Yang sabar tingkatkanlah, berikanlah sabar untuk mereka ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, mungkin sakit kami ini, sakit jamaah kami ini mungkin dikarenakan banyak dosa ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kekhilafan kami ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon kesembuhan, dan hanya kepadamu kami mohon bantuan ya Allah ya Rabbi. Jangan engkau berikan cobaan kepada kami melebihi dari batas kemampuan kami ya Allah. Ya Allah, kami yakin engkau memberikan cobaan kepada kami tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hamba-Mu ini ya Allah. Maka berikanlah kesabaran, berikanlah keikhlasan, berikanlah keridhaan bagi kami ya Allah dalam menjalankan ibadah ini ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Angkatkanlah ya Allah. Kami ingin sembuh dari penyakit kami agar kami bisa melaksanakan ibadah tentram dan nyaman kembali ya Allah. Ya Allah, di bulan suci Ramadan ini ya Allah, kabulkan doa kami, kabulkan doa seluruh Indonesia ini yang mendoakan Ibu Lisa ini ya Allah. Yang saat ini sakit, berikanlah kesembuhan, air yang sarana untuk mengusapkan penyakit-penyakit tersebut. Hilangkanlah penyakit tersebut, rontokkanlah penyakit tersebut ya Allah. Berikanlah kekuatan iman dan takwa agama Islam kami sampai akhir hayat kami. Rabbi fili wali walidaya warahamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Jagalah kedua orang tua kami seperti mereka menjaga kami pada waktu kecil sampai dewasa ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kabulkan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mabrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menggugah ketuk hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dengan doa ini dibukakan hatinya, lebih tahu, lebih sabar, lebih tawakal kepada Allah. Yang saat ini Ibu Lisa bisa dibuka. Ibu Lia yang kakinya sebesar kaki bola. Iya. Beliau masih semangat, sakit tetap masuk bekerja di pertamanan. Yang sakitnya lebih rendah, harusnya malu. Kenapa tidak lebih semangat? Insya Allah, doakan Ibu Lia ini diberikan kesabaran, mungkin bisa dibuka sedikit Bu. Saat ini kakinya semacam seperti ini, bisa dilihat, sampai bau pun menyengat, tetapi insya Allah, para kiai, para habaib, para guru mendoakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan datang di padepokan silaturahmi, intinya silaturahmi. Tetap mohonnya doanya kepada Allah. Ada keberhasilan datangin dari Allah, apabila ada kekurangan cilik guntur bumi mewakili padepokan silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan besok lahirnya NKRI yang ke-65, mudah-mudahan negara kita lebih tentram, lebih nyaman, lebih makmur rakyatnya dan pimpinannya amanah. Mudah-mudahan pimpinan yang salah jalan diberikan teguran oleh Allah. Mudah-mudahan lebih amanah lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.